Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat dan al-afiyah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab yaitu menuntut ilmu jalan menuju surga, panduan untuk para penuntut ilmu yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Kita akan memasuki pembahasan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan bahwasanya adab adalah sesuatu hal yang hendaknya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam banyak hadisnya tentang keutamaan seseorang yang memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu akan menjadikan pemilik akhlak tersebut menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki adab dan akhlak bagi penuntut ilmu. Dan poin pembahasan pada kesempatan malam hari ini adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu adalah mereka yang tentunya lebih berhak untuk memiliki akhlak yang mulia dan lebih pantas, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmu yang mereka pelajari. Di antara adab penuntut ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dalam seluruh sisi kehidupannya. Ia menghamba kepada Allah dalam segala sisi kehidupan, dalam segala aspek kehidupan yang ia lalui. Dan wajib bagi seseorang untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang memperuntukkan ibadahnya untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan di dalam banyak keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat pertama kali untuk mendakwahkan tauhid, untuk memiliki akidah yang lurus. Ini menunjukkan bahwa adab dan akhlak kepada Allah adalah hal yang paling pertama harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Azza wa Jal tentang tujuan penciptaan manusia yang ini hendaknya kita ingat sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang muslim tentunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan maksud liya'buduni liwahiduni, yaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan, mengikhlaskan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang talibul ilmu, seorang penuntut ilmu, wajib mentauhidkan Allah dan harus meninggalkan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Dia harus menjauhkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik yang akbar maupun syirik yang asghar. Ya, tinggalkan itu dari kehidupannya. Tentunya syirik akbar ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, mukhrijun minal millah. Karena yang pertama kali wajib diyakini oleh setiap muslim juga mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah yang harus pertama kali ia ketahui adalah tentang Rabb-nya, tentang Allah, yaitu bagaimana dia mentauhidkan dia. Ia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beristighasah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sulit. Dia beristianah, meminta bantuan kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafs alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ibudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, maksudnya tauhidkanlah Rabb kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dan ayat ini juga digunakan untuk pendalilan bahwa tauhid rububiyah yastalzim at-tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dia al-khaliq, dia menciptakan, Allah Subhanahu wa taala dia al-mudabbir, dia mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, maka dengan itu dia hendaknya beribadah kepada Allah. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, tauhidkanlah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Rabb kalian itu menciptakan kalian, tidak hanya kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an, tidak hanya itu, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, tetapi Allah dialah yang menjadikan bumi ini firasyan, yaitu sebagai hamparan, was-samaa'a bina'an, dan menjadikan langit itu sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dari air hujan ini maka keluarlah ya dari buah-buahan rezeki kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu mengetahuinya. Maka seorang muslim terlebih penuntut ilmu wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bukankah dia Allah yang menciptakan kita? Dia Allah yang menjadikan bumi ini dihamparkan untuk kita. Dia Allah yang menciptakan langit. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan, lalu dari air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, keluarlah darinya buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki bagi kalian, kata Allah. Jika demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hamba-hambanya, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab penuntut ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya, yaitu dengan menjaga dan melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Jadi penuntut ilmu dia bertakwa, dan makna takwa sebagaimana didefinisikan oleh Talak bin Habib, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau beramal, melaksanakan ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, yaitu di atas petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka disebutkan di sini, yaitu melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan yang sunnah. Dia mengetahui ini wajib, ini sunnah, dari mana? Dari ayat-ayat Allah, dari nur, dari cahaya. Dari cahaya Allah, itu berupa wahyunya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tahu hukum-hukumnya, dia beramal dengan itu. Tarju thawab Allah, lalu dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, takhafu iqab Allah, karena engkau takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seorang muslim, dia takwa, dia jaga perintah-perintah Allah, dia lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dia jaga larangan-larangan Allah, dia tinggalkan larangan itu. Ini menunjukkan ketakwaan seorang muslim kepada Rabb-nya. Dan kewajiban serta larangan ini adalah sesuatu yang syariatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut akal manusia, bukan menurut perasaan. Maka disuruh ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, adab penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, disertai kesabaran. Dia ridha dengan takdir yang Allah berikan kepada dirinya dan dia bersabar menerima takdir tersebut dan menyerahkan diri secara sempurna kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara bagi setiap mukmin itu ada sesuatu yang baik. Walaysa zalika awalaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah hal itu kecuali pada seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu perkara sangat menakjubkan hanya pada seorang mukmin. Bagaimana bisa perkara setiap mukmin ini menakjubkan? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Jika seorang mukmin itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keleluasaan, mendapatkan kegembiraan, maka syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah. Dan itu kebaikan buat orang ini. Wa in asabathu darra'u sabar. Dan kalau mukmin tersebut ditimpa oleh musibah, ditimpa kesusahan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan itu pun baik baginya. Jadi seorang mukmin diuji oleh Allah dengan kegembiraan, dia bersyukur. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, dengan kesulitan, dia bersabar. Dan memang manusia ini tidak keluar dari dua ini. Imma dia diuji dengan kegembiraan, imma dia diuji dengan kesusahan. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Muqaddimah Qawaidul Arba tentang unwanus sa'adah, tentang pondasi-pondasi kebahagiaan. Dan pondasi kebahagiaan ini ada tiga. Yang pertama, idza u'tiya syakar. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar. Kalau dia diuji dengan bala, musibah, kesulitan, dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia beristighfar. Dan demikian seorang mukmin tidak jauh dari hal-hal ini. Kehidupan dia imma diuji kesulitan, imma diuji kegembiraan, dan terkadang dia jatuh di dalam dosa. Yang dibutuhkan syukur, sabar, dan istighfar. Maka dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memang penuntut ilmu dalam perjalanan yang menuntut ilmu, tidak semua takdir yang menimpa dirinya adalah hal yang ia sukai. Demikian pula keumuman manusia. Ada hal-hal yang kita susah, kita sulit, kita sedih, gundah gulana, namun kita harus terima bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dengan itu, kita berharap pahala Allah Azza wa Jalla dan serahkan semua urusannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang keempat, adab penuntut ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui berbagai keutamaan, berbagai nikmat, berbagai karunia yang besar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Dan yang paling mulia adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menuntut ilmu syar'i. Perhatikan, ini adalah poin yang hendaknya kita ingat betul-betul. Seorang penuntut ilmu dia harus mengakui berbagai keutamaan yang ada, yang ia dapatkan, bahwa keutamaan itu dari Allah Azza wa Jalla. Seorang penuntut ilmu misalnya dianugerahi kecerdasan, dianugerahi hafalan yang banyak, dianugerahi kabul dari masyarakat, diterima masyarakat dengan baik, maka dia meyakini bahwa itu adalah fadlun minallah, itu adalah karunia, itu adalah al-ata', itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ata' minallah, pemberian dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan itu. Dengan itu dia berarti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikannya karunia ini, nikmat ini, keutamaan ini. Setelah itu ia pun bersyukur. Nikmat iman, orang beriman lahir sebagai seorang muslim, besar dalam keadaan muslim, kemudian dia bisa mengisi keimanan dan keislamannya dengan menuntut ilmu syar'i. Karena tidak semua orang yang mengaku diri sebagai muslim, dan memang muslim bisa belajar agama, bisa istiqamah untuk menuntut ilmu syar'i, tidak semua orang. Maka seseorang ketika diberikan nikmat seperti ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang bersyukur ini adalah dengan mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. dia ucapkan dengan kalimat alhamdulillah atas nikmat itu, dan dia gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada penutup ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Keadaannya tersembunyi, keadaannya terang-terangan, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai seseorang hanya bertakwa kepada Allah di tengah keramaian manusia, namun terkala dia sembunyi dari manusia, tak terlihat oleh manusia, justru dia orang yang pertama kali mendatangi apa-apa yang Allah haramkan. Nas'alullaha assalama wal afiyah. Dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada diri sendiri. Kalau seorang muslim dia bisa bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, dia merasa adanya muraqabatullah, merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak luput pengawasannya sama sekali, akan senantiasa apa yang dilakukan oleh manusia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah melebihi dirinya sendiri, melebihi harta, keluarga dan anaknya. Dan takwa ini adalah syiar dari para pengemban ilmu. Takwa adalah syiar yang harus selalu diingat, selalu dibawa, selalu dijaga, selalu didakwahkan oleh para penuntut ilmu, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut pada diri mereka. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidak juga mereka bersedih hati. Siapa mereka ini? Wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa. Ini mereka yang mendapatkan rasa aman, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan di dalam diri mereka. Yaitu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wal alam. Dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman yang kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan adapun orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan oleh setiap muslim. Maka adab-adab terhadap Allah Azza wa Jalla ini ada 6. Yang pertama, mengesakan Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dalam artian mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Setelah dia beriman, dia pun terima takdir tersebut dan dia sabar serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala. Yang keempat, dia pun mengakui segala keutamaan, segala nikmat, segala karunia yang dia dapat itu adalah milik Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Yang kelima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, fi sirri wal alam. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Jadi ada 5 afwan, ada 5 adab menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi tadi maupun terang-terangan, serta mencintai Allah melebihi dirinya sendiri, keluarga dan anak-anak serta orang-orang yang ia cintai. Ini adab-adab kepada Allah yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu secara khusus dan setiap muslim secara umum. Selanjutnya adalah adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Bagaimana seseorang itu memiliki adab yang mulia, adab yang baik terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jangan sampai seseorang itu tidak beradab kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Ia tinggalkan adab tersebut, ia tidak mau berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ia tinggalkan sunnahnya, ia tinggalkan petunjuknya, ia sakiti, ia cela keluarganya, maka seorang muslim harus memiliki adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab penuntut ilmu terhadap Rasulullah alaihi wasallam, yang pertama, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Diimani bahwa Muhammad ini adalah nabi dan rasul yang terakhir bagi seluruh manusia diutus. Sebagai pemberi peringatan, basyira wa nadhira, dan sebagai pembawa berita gembira, kabar gembira. Ya, memberikan peringatan, kabar gembira. Ini harus diimani oleh setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir bagi manusia dan memberi peringatan serta pembawa kabar gembira kepada manusia. Dan juga manusia, ya, penuntut ilmu ini mesti meyakini bahwa Rasulullah SAW menyerukan manusia kepada jalan yang benar. Dan itulah yang dibawa oleh beliau dalam dakwahnya. Kemudian memberikan segala kabar yang benar-benar akan terjadi. Dan perkara Nabi SAW, perkataan beliau, itu adalah benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu SAW berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini penuntut ilmu. Dia benarkan segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benarkan segala perkara yang akan terjadi dan sedang terjadi. Dia benarkan semua. Karena meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan arah, dengan akal, bukan dengan ahwa, dengan hawa nafsu. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua dan lainnya, anak dan lainnya. Jadi yang wajib dicintai melebihi keluarga, diri sendiri, itu adalah orang-orang yang mereka menyadari bahwa Nabi SAW lebih patut dicintai selain keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan dirinya. Bukan orang-orang meyakini bahwa seorang tokoh yang dikultuskan atau diidolakan atau dilulukan sebagai seorang ustaz, seorang da'i, itu dicintai lebih dari kepada dirinya sendiri, dari keluarganya. Bukan itu. Yang harus lebih dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan bahwa mencintai Nabi SAW dengan sempurna ini sebagai tolak ukur keimanan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, hingga aku, yaitu hingga Nabi SAW, lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia sebelumnya, seluruhnya. Jadi di atas kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak-anak, termasuk juga kepada istri, ya, atau kepada sahabat-sahabat kita, itu kecintaan yang mesti didahulukan adalah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adab terhadap Rasulullah SAW adalah mentaati apa yang beliau SAW perintahkan. Ditaati apa yang beliau perintahkan. Dan menjauhi apa yang beliau larang. Segala apa yang diperintahkan, segala apa yang dijauhi, diperhatikan. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, tentang nabinya Muhammad SAW. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mentaatinya, dengan menjauhi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang. Dan hal itu bisa antum lihat di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Dan Nabi adalah suri toladan, sebaik-baik suri toladan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh kegiatan ibadah, muamalah telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kelima, yang keempat, adab penuntut ilmu kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau SAW dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan pergaulan. Ini erat kaitannya dengan kurma Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan kita juga harus mencintai beliau dengan ittiba, tidak cukup cinta tapi juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. menjalankan sunnah-sunnahnya, hanya mengikuti sunnah dari beliau alaihissalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, dan Allah juga jelaskan di dalam yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku kata Muhammad. Balasannya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini menunjukkan bagaimana negara, ya, ini menunjukkan bagaimana kita diperintahkan untuk ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta ayat ini menjadi ayat ujian bagi seluruh manusia dalam seluruh aspeknya, aspek kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, berbangsa, bernegara, harus ittiba dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita, Nabi mengatakan shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana telah melihat aku salat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita bagaimana kita melakukan manasik haji maupun umrah berdasarkan manasik yang Nabi SAW. Dalam kehidupan yang lebih luas, berumah tangga, bagaimana muamalah antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak sesama anak, sesama kerabat. Ini juga diajarkan dalam sunnah, diajarkan dalam petunjuk Nabi SAW. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dalam negara misalnya, ketika pemimpin memiliki kesalahan, maka ada sunnah Nabi SAW yang bisa kita contoh. Itu kita menasihati pemimpin dengan cara yang ma'ruf, dengan mengambil tangan mereka, dinasihati secara rahasia, tidak dibongkar aibnya di media sosial, di muka umum dan sebagainya. Ini petunjuk Nabi SAW dalam berbagai kehidupan, dan wajib ittiba dalam masalah ini. Dan ayat ini adalah ayat imtihan. Surat Ali Imran ayat ke-31 kata para ulama disebut dengan ayatul imtihan. Bagaimana disebut dengan ayat ujian? Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi Rasul SAW diperintahkan untuk mengatakan ini kepada manusia. Kalau kau mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, yaitu ikuti Muhammad. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Serta juga di antara adab, ya, walaupun nanti dimasukkan di poin tersendiri, bagian dari nomor 4 juga, bagian dari ittiba adalah memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Ini perintah dari Allah. Dan kita ini seorang muslim yang menisbatkan diri kepada salafiyah, salafiyin, kepada manhaj salaf ini. Menisbatkan diri kepada manhaj salaf, kepada dakwah salafiyah, kepada dakwah al-sunnah wal-jamaah, harusnya orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, mengikrarkan diri bahwa kita adalah pencinta Muhammad, mengikuti Nabi SAW, maka kita harusnya adalah orang yang paling intens, paling banyak menyebut-nyebut nama Nabi SAW, bersalawat kepadanya. Tentunya dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, petunjuk yang disampaikan oleh Nabi SAW, ittiba melakukan salawat. Namun salawatnya juga mesti dilihat apakah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau tidak. Jangan sampai salawat yang dibaca di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan mengucapkan selawat ini pada waktu-waktu dan keadaan yang disyariatkan untuk membacanya. Dan keutamaan selawat ini besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, salatan dengan satu selawat saja, sallallahu alaihi biha asyara." Maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini menunjukkan bahwa selawat memiliki pahala yang besar. Dan lafaz selawat ini macam-macam, ikhwan. Di antara lafaz selawat sallallahu alaihi wasallam, atau alaihi salatu wassalam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini di antara, ya, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaih. Ini di antara bentuk-bentuk salawat yang kita ucapkan sebagai bentuk adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, apabila seseorang dari kalian hendak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia menggabungkan antara selawat dan salam. Jadi jangan sendiri. Tidak boleh yang mengucapkan sallallahu alaihi. Tidak boleh. Atau alaihi salam. Selanjutnya, ya, penuntut ilmu harus memperhatikan tentang ittiba'nya, yaitu poin meninggalkan kebidahan. Ketika dia ittiba, maka konsekuensinya adalah tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu berbuat bid'ah. Yaitu apa bid'ah ini? Perkara baru dalam syariat Islam. Perkara baru dalam syariat Islam yang mana tidak dicontoh oleh Nabi SAW, dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bid'ah. Dan Nabi SAW telah memperingatkan bahaya bid'ah ini. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Kenapa mesti dijauhi? Perkara baru dalam apa? Dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama, sekali lagi dalam agama, maka ini adalah kebid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap amalan yang diada-adakan, dibuat-buat oleh manusia, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Sebagaimanapun dia berusaha untuk melakukannya, namun kalau tidak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya pasti tertolak dan tidak diterima. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan fi amrina, dalam urusan kami ini, itu dalam urusan agama, fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, sesuatu yang bukan datang darinya, dari Nabi SAW, maka tertolak. Jadi ada perbuatan yang dia itu adalah diniatkan sebagai sebuah ibadah dan memang ibadah, kemudian tidak dicontoh dari Nabi SAW, maka orang tersebut pahalanya pasti tertolak, tidak dapat pahala, dan amalan pasti tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan Nabi sudah peringatkan itu. Jadi perbuatan baru yang diada-adakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan ini dinamakan bid'ah. Dan definisi ini datang langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan urusan kami, maka amalan itu tertolak. Ibnu Daqiq Al-'Aid berkata, hadis ini, yaitu hadis man amila amalan, barang siapa yang berbuat dengan sebuah amalan, laisa alihi amruna, yang di atas perkara tersebut, di atas amalan itu atau amalan tersebut, bukanlah urusan, laisa alihi amruna, bukanlah urusan kami, bukanlah contoh dari kami untuk melakukannya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kata Ibnu Daqiq, hadis ini merupakan satu kaidah yang agung dalam Islam. Ini kaidah yang mesti dipegang, yang merupakan kalimat ringkas penuh makna yang dikaruniakan kepada Nabi SAW. Dan hadis ini secara tegas menolak segala bentuk perbuatan bid'ah. Karena dalam hadis dijelaskan, perkara baru dalam agama akan tertolak. Ini menunjukkan bagaimana penolakan kepada kebid'ahan. Dan perbuatan tersebut tidak akan berbuah hasil sama sekali. Di akhirat saja tidak, boro-boro di dunia. Karena melakukan kebid'ahan. Sebagian ahli usul fiqh menyebutkan hadis ini sebagai kaidah bahwa setiap larangan untuk menuntut rusaknya, batalnya, maka hal ini yang dilarang. Jadi hadis ini dipakai oleh para ahli usul fikih sebagai kaidah bahwa setiap larangan ada larangan yang menuntut rusaknya, menuntut batalnya, maka hal ini dilarang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sudah azan isya dan insyaallah akan kita lanjutkan besok malam pada adab terhadap orang tua yang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan datang dari kami pribadi. Insyaallah kita kembali bertemu dalam kesempatan esok hari dalam lanjutan pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga. Semoga yang kita lakukan juga menjadi pempertimbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.